Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yirza. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, melanjutkan pembahasan kita pembacaan kitab Taisir Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam Al-Mannan karya Al-Mufassir Al-Usuli Al-Allamah Al-Faqih Abd al-Rahman bin Nasir Al-Sa'di alaihi rahmatullah rahmatal abrar. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil firman Allah, wa qalu lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara, yang terdapat pada ayat ini bagaimana kepedean Bani Israel dan Ahlul Kitab secara umum, baik itu Yahudi maupun Nasrani, mereka berkhayal, mereka mengira bahwasannya hanya merekalah yang berhak untuk mendapatkan al-jannah. Ketika mengikuti apa yang mereka bawa, maka itulah hakikat daripada jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya, bala, sekali lagi bala adalah huruf istidrak yang berfungsi untuk menafikan kalimat sebelumnya dan menetapkan kalimat setelahnya. Allah menafikan yang sebelumnya, kata Allah bala, namun yang benar adalah man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Artinya mereka yang mengikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dialah yang berbuat baik, dialah yang berhak untuk mendapatkan al-jannah. Falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, agama al-Yahud datangnya dari Allah Azza wa Jal, namun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menerima agama setelahnya, ya, maka mereka menolak dengan sekian pengingkaran demi pengingkaran. Wa 'ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala menafikan apa yang mereka sampaikan. Selanjutnya, waqalat al-yahud laysat an-nasara 'ala shay'in, waqalat an-nasara laysat al-yahud 'ala shay'in wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Fallahu yahkum bainahum yawma al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ada ayat selanjutnya Allah menyatakan ta'ifah al-Yahud, kelompok Yahudi menyatakan laisat an-Nasara, Nasara ini tidak ada apa-apanya, ya. Dan sebaliknya orang-orang Nasara pun juga menyatakan demikian, tidak ada apa-apanya, saling mencela, saling mencaci satu sama lain. Ini masih rentetan ayat sebelumnya, ya, yang sebelumnya mereka menyatakan kami ahli jannah, pada ayat ini diterangkan oleh Allah bahwasanya mereka saling mencaci, saling menjelekkan, ya, saling menjelekkan masing-masing pengikut agama yang lain. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir alaihi rahmatullah di dalam tafsirnya, sebab diturunkannya ayat ini satu ketika datang ahlu Najran adalah ahlu Nasara, mereka datang kepada Rasulullah SAW, kemudian datang kepada mereka ahbar al-Yahud, ya, pendetanya agama Yahudi, ya, kemudian fatanaza'u, mereka saling berseteru satu sama lain. Di sana ada Rasul SAW, maka salah seorang dari mereka bernama Rafi ibn Harimilah menyatakan, ma antum ala syai'in wa kafara bi Isa wa bil Injil. Ya, maka mereka, Rafi menyatakan, kalian ini tidak ada apa-apanya karena telah kufur terhadap Isa. Ditujukan kepada Nasara. Ya, ditujukan kepada Nasara. Kalian telah kufur terhadap Isa alaihi salam. Dan kalian juga telah kufur terhadap Injil. Ya, maka salah seorang wufud tamu yang datang dari Najran, di antara mereka pun menjawab dengan jawaban yang sama kepada Rafi ini tadi dan orang-orang Yahudi. Ma antum ala syai', kalian juga tidak ada apa-apanya. Kenapa jahada bi Musa? Kalian ini kufur terhadap Musa alaihi salam. Ya. Dianggap telah kufur terhadap Nabi Musa alaihi assalam. Padahal mereka Yahudi, wa kafara bi Taurat, dan telah kufur terhadap Taurat. Masing-masing saling menyalahkan. Wa anzalallahu hadhil ayah, Allah turunkan ayat ini. Wa qalat yahud laysatin nasara ala syai'in, wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in, qala wa hum yatlunal kitab, dalam keadaan mereka membaca Alkitab, mereka tahu namun mereka ingkar, mereka kufur, ya, dan masing-masing saling menyalahkan, ya, masing-masing saling menyalahkan. Ini keadaan Yahudi dan Nasara. Min qadimiz zaman tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, mereka menganggap mereka ini satu tapi hati mereka bercerai-berai. Pada beberapa keadaan mereka bergabung untuk apa? Untuk mendukung kebatilan mereka. Namun hakikatnya tidak akan pernah bisa bersatu. Qala kadzalika qala allazina la ya'lamuna mithla qaulihim. Begitu juga berkata orang-orang yang tidak mengetahui seperti apa yang mereka ucapkan sebelum mereka. Sebelum orang-orang yang datang kepada Rasul tersebut, ada kaum yang menyatakan demikian, orang yang tidak mengetahui. Nah, di sini ahli tafsir mereka berbeda pendapat siapa yang dimaksud. Ya, mereka berbeda pendapat yang dimaksud orang yang tidak mengetahui di sini siapa. Ya. Datangnya dari Mujahid, ada beliau menyatakan yang dimaksud adalah orang-orang awam dari kalangan Nasara. Kemudian datang pula dari Muqatil Ibn Hayyan, ma'ruf bahasanya mereka adalah para mufassirin. Yang dimaksud adalah kaum musyrikin Arab. Ya, kaum musyrikin Arab. Begitu juga datang dari Atha, bahwasanya yang dimaksud adalah umat-umat sebelum Yahudi dan Nasara, seperti kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, dan para anbiya yang lain sebelum muncul, sebelum datang Yahudi dan Nasara. Ala kulli hal, pendapat jumhur ulama sebagaimana dinukilkan oleh al-imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, yang dimaksud menurut jumhur adalah orang-orang kafir dari kalangan Arab dengan keumumannya, dan ini didukung dengan apa yang diucapkan oleh al-imam Ibn Kathir alaihi rahmatullah di dalam tafsirnya. Beliau menukilkan dari Abu Ja'far Ibn Jarir rahimahullah, di mana yang dimaksud adalah ammah, yaitu lil jami', ammah annaha ammah tasluh lil jami', umum, bisa semuanya, bisa Yahudi, bisa Nasara, bisa kufar Arab. Artinya mereka-mereka yang belum mengetahui sebelum zamannya ini, sebelum zamannya mereka berbicara pada saat itu. Kemudian dikemukakan oleh Ibnu Katsir alasan daripada pendapat ini, kata beliau, laisa thamma dalilun qati', karena tidak ada dalil ya yang yu'ayyin wahidan min hadhihi al-aqwal, yang memilih salah satu dari pendapat ini. Maka al-haml 'ala al-jami' aula, yaitu memilih atau menggabung antara pendapat-pendapat yang ada lebih utama. Ya. Sehingga tidak apa, sehingga tidak bertentangan. Ala kulli hal. Qala wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Kemudian Allah yang menghukumi mereka. Ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, atas apa yang mereka perselisihkan. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, qala wa dzalika annahu balagha ahlul kitabi al-hawa wal hasad. Demikian ya, ahli kitab, mereka telah sampai keadaan mereka dari hawa nafsu dan syubhat mereka, dan juga hasad yang mereka miliki sedemikian tinggi ya, sedemikian tinggi. Al-hawa dan al-hasad ya, hawa nafsu, begitu juga hasad, kedengkian, ini punya peranan penting di dalam menyesatkan manusia dari zaman dahulu, dari zamannya Nabi Adam alaihissalam. Ittiba'il hawa adalah merupakan perkara yang tercela. Nah, mengikuti hawa nafsu adalah perkara yang amat sangat tercela. Bahkan dari situ banyak di antara manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti hawa nafsunya. Begitu juga kedengkian, apa yang terjadi pada anak cucu Adam ya, sampai pada hari ini tidak merasa puas dengan apa yang ada dari temannya, senantiasa merasa jengkel dari kebaikan yang muncul dari saudaranya. Maka inilah yang menyesatkan manusia, al-hawa wal-hasad. Ila anna ba'dahum dhallala ba'dhan. Keadaannya karena saking mereka bencinya, saking hasadnya, kepala mereka, otak mereka sudah dipenuhi dengan hawa nafsu, sampai-sampai mereka menyesatkan satu sama lain. Sampai-sampai mereka menyesatkan satu sama lain. Wa kaffara ba'dhuhum ba'dhan. Kemudian sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Ya. Ini adalah apa? Min di antara efek negatif daripada ittiba hawa nafsu. Ya. Bertingkat-tingkat keadaan mereka ketika mereka mengikuti hawa nafsu, namun semuanya kesemuanya tercela. Ya, ada yang tidak sampai kepada kekufuran. Namun keadaan Bani Israel dan juga Ahlul Kitab secara umum, mereka mengkafirkan, menyesatkan satu sama lain karena mengikuti hawa nafsu mereka. Qala kama fa'ala al-ummiyun min musyriki al-arab wa ghairihim. Fa kullu firqatin tudhallil firqat al-ukhra. Sebagaimana yang dilakukan oleh al-ummiyun. Siapa ummiyun? Hah? Telah lalu pada ayat sekian dari surat Al-Baqarah. Wa minhum ummiyuna. Ya. Siapa mereka? Alden. Siapa ummiyun? Apa yang dimaksud dengan ummi? Allazi la yaqra wa la yaktub. Ya. Orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam, beliau sendiri menyatakan inna ummatan ummiyah. Kami adalah umat yang ummi, yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ya. Seperti ummiyun dari kalangan kaum musyrikin al-Arab yang tidak mengetahui ilmu sama sekali, wa ghairihim, dan selain mereka. Maka ini isyarat, ya, dari Imam Sa'di rahimahullah atas perselisihan di antara para ulama yang dimaksud dengan kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Ya. Isyarat atas perselisihan tersebut, di mana di sini zahir beliau berpendapat bahwasanya yang dimaksud adalah kaum musyrikin Arab. Ya. Wa ghairihim, dan selain mereka. Artinya beliau juga berpendapat bisa ini dan bisa itu, yaitu keumuman. Ya, keumuman. Maka setiap firqah, setiap golongan menyesatkan golongan yang lain. Maka pada akhirnya fallahu yahkumu bainahum. Allah yang menetapkan hukumnya. Qala wa yahkumu Allah fil akhirati bainal mukhtalifaini bihukmihi al-'adl. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan hukumnya yang adil. Ya. Allah Maha Adil, ya. Allah menghukum, Allah menetapkan segala sesuatu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka alladzi akhbara bihi ibadahu. In fa innahu la fawza wa la najata illa liman saddaqa jami'il anbiya wal mursalin. Sebagaimana diberitakan kepada hambanya pada ayat yang sebelumnya, Allah menyatakan apa? Falahu ajruhu inda rabbihi wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka adalah yang mengikhlaskan hanya karena Allah. Bala man aslama wajhahu lillah, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menetapkan demikian dengan keadilannya, bahwasanya tidak ada kemenangan, tidak ada keberhasilan illa liman saddaqa jami'al anbiya, kecuali siapa yang membenarkan seluruh para nabi dan rasul. Wa amtathala awamir rabbih, dan menerapkan apa yang diperintahkan Allah, diperintahkan Rabbnya. Wajtanaba nawahi, dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man adahum fahuwa halik. Adapun ketika mereka termasuk golongan yang tidak ikhlas di dalam beribadah, tidak mau mengikuti arahan dari para nabi dan membenarkan seluruh nabi dan rasul, ketika tidak mau mereka menerapkan apa yang diperintahkan Rabbnya di dalam kitab-kitab mereka, ya, dan tidak mau meninggalkan larangan yang ada di dalamnya, maka yang seperti ini tidak termasuk, ya, tidak termasuk orang-orang yang sebagaimana mereka akui lan yadkhulal jannah, kecuali mereka tidak akan masuk surga kecuali mereka, ya. Artinya ucapan mereka hanya sekedar bualan saja, ya. Begitu juga di dalam ayat ini tuduhan-tuduhannya adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berbukti. Demikian keadaan kaum musyrikin, begitu juga Yahudi dan Nasara. Tentunya mereka ketika tidak mau mengikuti Islam dengan benar, maka masing-masingnya akan saling menyalahkan satu sama lain. Fal wajib, kewajibannya adalah mengikuti apa yang Allah perintahkan dan mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Ini adalah yang diperintahkan. Maka dengan itu akan muncul persatuan, ya. Persatuan di atas kebatilan maka tidak dikatakan persatuan. Kita diperintahkan untuk i'tisam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kalian semua dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya, diperintahkan untuk terus bersatu. Namun persatuan tadi harus di atas bimbingan, di atas petunjuk, di atas kitab Allah, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun persatuan di atas berbagai macam perbedaan, ini adalah persatuan yang semu. Hukum asalnya al-khilafu syarr, perbedaan itu jelek, ya. Perselisihan di atas berbagai macam perbedaan sebagaimana halnya Yahudi dan Nasara. Ya. Pada suatu keadaan begitu juga musyrikin Arab untuk menyerang Islam, untuk menyerang Nabi kita alaihi salatu wassalam, mereka saling bantu-membantu, bahu-membahu. Ya. Maka perselisihan tersebut, perbedaan tersebut semu, ya. Tidak ada persatuan di atas perbedaan. Al-haq la yata'addad. Nah, kebenaran ini hukum asalnya tidak ada yang berbilang. Kebenaran itu adalah satu. Al-haq yang datang dari Rabb kita, dari Allah Azza wa Jal, dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Selama Anda berada di atas kebenaran, apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, itulah al-haq, walaupun bersendirian, ya. Oleh karenanya dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, kita diperintahkan untuk mengikuti sawadul a'zam. Sawadul a'zam adalah al-haq, walaupun sendirian, ya. Walaupun sendirian, itu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah kelanjutan daripada ayat akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.